Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار معاشر المسلمين رحمكم الله. Kita lanjutkan kepada pertanyaan berikutnya. Masih terkait dengan hukum seputar hak-hak suami istri. Disebutkan dalam kitab ini sebuah pertanyaan yang pernah diajukan kepada Fadilatul Syekh Al-Fauzan Hafizahullah Ta'ala. Seorang penanya mengatakan, hal yajuzu lizawj an yamna'az zawjata min silati rahimiha. Si penanya mengatakan, apakah boleh seorang suami melarang istrinya untuk menyambung tali silaturahmi? Wa khususan al-walidah wal-walid, dan terkhusus menyambung silaturahmi dengan ibu dan bapaknya. Pertanyaan yang cukup penting untuk kita ketahui bagaimana jawabannya atau solusinya, sebagaimana akan kita baca pada pertemuan malam ini. Beliau mengatakan, sebagai jawaban dari pertanyaan tersebut, silaturahim wajibah. Menyambung tali silaturahmi hukumnya adalah wajib. Di awal jawaban beliau jelaskan tentang hukum menyambung tali silaturahmi. Kata beliau, menjalin hubungan silaturahmi hukumnya adalah wajib. Dan tentu yang dimaksud adalah menyambung silaturahmi dengan kerabat-kerabat yang memiliki hubungan mahram, dengan keluarga-keluarga yang memiliki hubungan mahram atau memiliki hubungan nasab. Seperti disebutkan dalam pertanyaan ini, menyambung silaturahmi dengan kedua orang tua atau menyambung silaturahmi dengan anak kandung atau saudara kandung atau paman, bibi, dan seterusnya. Adapun menjalin hubungan dengan orang-orang yang tidak memiliki hubungan nasab, bukan mahram sendiri, maka tidak diistilahkan dengan silaturahmi. Misalnya seperti menjalin hubungan dengan sepupu atau dengan ipar dan yang lainnya, maka tidak masuk pengertian menjalin tali silaturahmi. Hanya berlaku untuk orang-orang yang sekali lagi memiliki hubungan kekerabatan secara nasab. Dan kita tahu silaturahmi bukan hanya sekedar kewajiban. Bahkan silaturahmi memiliki keutamaan dan pahala yang sangat besar. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadis, "Man sarrahu an yubsata lahu fi rizqi aw yunsa'alahu fi athari falyasil rahimah." Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya. Waliyasil rahimah, maka hendaknya dia menyambung tali silaturahmi. Maka menyambung tali silaturahmi merupakan faktor penyebab dilapangkannya rezeki dan dipanjangkannya umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebuah fadilah yang sangat besar dan luar biasa. Wala yajuzu lizauj an yamna'a zaujatahu minha. Kemudian setelah beliau menyampaikan tentang hukum silaturahmi, beliau pun mengatakan, maka tidak boleh seorang suami melarang istrinya untuk melakukan hal tersebut. Tidak boleh menghalangi sang istri untuk melakukan suatu ibadah yang hukumnya wajib. Li'anna qati'atar rahim min kaba'iri dzunub. Karena memutus silaturahmi termasuk dosa besar, kata beliau. Memutus hubungan silaturahmi termasuk dosa besar. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sebutkan ancamannya dalam Al-Qur'an. Tatkala Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Muhammad, "Fahal 'asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum?" Kata Allah Subhanahu wa taala, apakah sekiranya jika kalian berkuasa kemudian kalian akan membuat kerusakan di atas muka bumi, wa tuqatti'u arhamakum, dan kalian memutus hubungan dengan kerabat-kerabat kalian. Ulama mengatakan bahwa dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan secara khusus larangan untuk memutus hubungan silaturahmi setelah adanya larangan secara umum untuk melakukan perbuatan maksiat. Karena kerusakan yang dimaksud dalam ayat ini adalah semua bentuk kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala bentuk kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan perbuatan maksiat. Setelah Allah Subhanahu wa taala melarang kaum muslimin secara umum untuk melakukan perbuatan dosa dan kemaksiatan, kemudian setelahnya Allah menyebutkan larangan secara khusus untuk memutus hubungan tali silaturahmi. Sehingga konteks ayat seperti ini, kata para ulama, menunjukkan betapa besarnya dosa memutus tali silaturahmi. Disebutkan secara khusus oleh Allah Subhanahu wa taala setelah adanya larangan secara umum untuk melakukan perbuatan dosa dan kemaksiatan. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, ulaikal ladzina la'anahumullah fa'asammahum wa'ama absarahum. Pada ayat berikutnya Allah berfirman, maka mereka itulah orang-orang yang akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, ditulikan pendengaran mereka dan dibutakan penglihatan mereka. Tiga hukuman secara beruntun Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam sebuah ayat. Tiga hukuman yang sangat berat dan mengerikan. Laknat dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian pelakunya akan ditulikan pendengarannya, dan yang ketiga akan dibutakan penglihatannya. Na'udzubillah min dzalik. Padahal satu hukuman saja sudah sangat mengerikan. Sehingga ulama mengatakan kalau begitu memutus tali silaturahmi termasuk dosa besar dan perbuatan yang tidak bisa diremehkan. Allah Azza wa Jalla sampai menyebutkan tiga ancaman secara beruntun dalam sebuah ayat. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, la yadkhulul jannata qati', kata beliau sallallahu alaihi wasallam, tidak akan masuk surga qati', pemutus tali silaturahmi. Difonis pelakunya tidak akan bisa masuk surga. Dan di antara kriteria dosa besar adalah ketika ada ancaman atau vonis bahwa pelakunya tidak akan masuk surga. Itu salah satu kriteria dosa besar atau ciri dosa besar. ketika pelakunya diancam tidak akan bisa masuk surga. Atau vonis bagi pelakunya bahwa dia tidak akan bisa masuk ke dalam surga. Maka merupakan tanda bahwa perbuatan tersebut adalah dosa besar. Dan masih banyak ayat atau hadis yang menjelaskan tentang hal tersebut. Wala yajuzu lizaujah antuti'ahu fi dzalik. Kemudian beliau mengatakan, dan tidak boleh bagi seorang istri untuk taat kepada suaminya dalam melakukan perbuatan tersebut. Tidak boleh mentaati suaminya untuk memutus hubungan tali silaturahmi. Li'annahu la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Karena tidak ada ketaatan terhadap manusia dalam bermaksiat kepada al-khaliq, kepada sang pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana telah ditegaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq, tidak ada ketaatan terhadap manusia dalam bermaksiat kepada al-khaliq, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala harus lebih diutamakan dari ketaatan kepada siapapun, termasuk ketaatan terhadap seorang suami. Bal tasilu rahimaha min maliha al-khas. Lalu bagaimana jalan keluarnya? Kata beliau, bahkan hendaknya wanita itu tetap menyambung tali silaturahmi dengan harta pribadinya. Karena boleh seorang wanita menggunakan harta pribadinya tanpa sepengetahuan suaminya, tanpa seizin suaminya, boleh. Kalau harta milik pribadinya, bukan harta milik suami atau harta bersama. Meskipun lebih afdal, lebih utama untuk meminta pertimbangan kepada suaminya, sebagai adab yang baik kepada sang suami, meminta pertimbangan, meminta nasihat wa arahan kepada suami sebelum memanfaatkan hartanya. Namun seandainya tidak melakukan hal tersebut, maka diperbolehkan. Dan di antara salah satu cara atau metode dalam menyambung tali silaturahmi adalah dengan menggunakan harta, memberikan hadiah atau sedekah atau bingkisan kepada kerabat yang masih memiliki hubungan nasab. Wa turasiluhu wa tazuruhu, atau dengan cara mengirim surat kepadanya dan melakukan ziarah di rumahnya. Ada banyak cara untuk melakukan hal tersebut, untuk menyambung tali silaturahmi. Seperti yang beliau sampaikan, dengan menggunakan harta atau dengan cara mengirim surat atau melakukan ziarah atau dengan cara menelpon, mengirim SMS, dan bahkan kata para ulama hanya sekedar bermuamalah dengan baik, bersikap lemah lembut terhadap keluarga, bermuka ceria ketika bertemu. Itu semua termasuk upaya dalam menjalin hubungan tali silaturahmi. Sehingga kalau semua potensi yang ada dimaksimalkan, dimanfaatkan dengan baik, menyambung silaturahmi dengan harta, dengan fisik, dengan lisan, maka akan lebih sempurna pahalanya, lebih besar pahalanya. Kita datang ke orang tua melakukan ziarah dengan membawa oleh-oleh, dengan bermuka ceria, dengan bersikap lemah lembut, maka akan lebih sempurna pahalanya, lebih afdol di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga media atau sarana untuk melakukan hal tersebut sangat beragam, seperti kita jelaskan tadi. Illa idza tarattaba 'ala ziyarati mafsadatun fi haqqi zauj, kata beliau, kecuali apabila ziarah yang dilakukan bisa memberikan dampak yang buruk terhadap hak seorang suami. Apabila ziarah yang dilakukan bisa memberikan dampak negatif terhadap hak suami. Seperti apa contohnya? Bi an yukhsha anna qaribaha yufsiduha alaik. Misalnya dikhawatirkan kerabatnya akan merusak hubungan wanita tersebut dengan suaminya. Terkadang ada sebagian kerabat yang ingin turut campur dalam masalah rumah tangga, masalah keluarga. Bahkan mungkin menghasut atau melakukan provokasi, mengadu domba antara suami istri, berusaha untuk menceraikan keduanya, memisahkan keduanya. Kalau ada kekhawatiran seperti itu, maka kata beliau, falahu an yamna'aha min ziyaratih. Maka boleh bagi sang suami untuk melarangnya, melarang istri dalam melakukan ziarah kepada kerabat-kerabatnya demi keutuhan hubungan rumah tangga antara keduanya. Khusus untuk ziarah maka suami boleh melarang. Lakin tasiluhu bi ghairi ziarah. Namun hendaknya wanita itu tetap berusaha untuk menjalin silaturahmi tanpa melakukan ziarah. Mimma la mafsadata fihi. Dari berbagai upaya yang tidak memberikan dampak buruk terhadap hak suaminya. Jangan kemudian diputus secara total, dihentikan secara total upaya untuk menjalin tali silaturahmi. Bisa dilakukan dengan cara yang lain. Misalnya dengan menelpon, dengan mengirim SMS atau yang semisalnya. Yang jelas jangan kemudian dihentikan secara total upaya untuk menjalin tali silaturahmi. Demikian jawaban yang disampaikan oleh beliau hafizahullah ta'ala. Selanjutnya kita berpindah kepada pertanyaan yang kedua dalam pertemuan ini. Seorang penanya mengatakan, hal yajuzu lil mar'ah an tukhrija min maliha al-khass. Apakah boleh seorang istri mengeluarkan sebagian hartanya shadaqatan li ahadi aqaribiha al-amwat, sebagai sedekah untuk sebagian kerabatnya yang telah meninggal, duna ilmi zaujiha, tanpa sepengetahuan suaminya. Wa mal hukmu idza kanat as-sadaqah min mali zaujiha, dan bagaimana hukumnya apabila sedekah itu diambil dari harta suaminya. Ada dua pertanyaan di sini yang disampaikan oleh wanita tersebut. Yang pertama terkait dengan melakukan sedekah yang diambil dari harta pribadinya, harta milik istrinya, hasil jerih payah istrinya, atau mungkin warisan dari orang tuanya, bukan harta suami, bukan pula harta milik bersama, murni milik sang istri. Bagaimana hukumnya? Jika melakukan sedekah dengan sebagian hartanya tanpa seizin suami. Kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana hukumnya jika melakukan sedekah tersebut dengan mengambil sebagian harta suaminya? Maka jawabannya kata beliau, yajuzu lil mar'ah an tukhrija min malihal khas. Boleh seorang istri mengeluarkan sebagian harta pribadinya shadaqatan an aqaribiha al-amwat, sebagai sedekah untuk kerabat-kerabatnya yang telah meninggal. Dalam arti dia sedekah dengan mengatasnamakan keluarganya yang telah meninggal. Jadi misalnya yang meninggal adalah kedua orang tuanya. Dia melakukan sedekah dengan mengatasnamakan kedua orang tuanya dan berharap pahalanya akan sampai kepada kedua orang tuanya. Liwajhillahi ta'ala, hendaknya dia melakukan sedekah tersebut dengan niatan untuk mengharap wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya ikhlaskan sedekahnya lillahi ta'ala, untuk mengharap keriduan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kita tahu sedekah merupakan ibadah, sehingga harus diikhlaskan niatannya lillahi ta'ala. Wa liya'uda thawabuha wa naf'uha ilaihim, dan hendaknya dia berharap supaya pahala dan manfaatnya kembali kepada kerabat-kerabatnya tersebut. Sehingga niatan memiliki peranan yang sangat vital ketika melakukan sedekah dengan cara seperti ini. Tidak harus dilafadzkan, ini sedekah untuk kedua orang tua saya misalnya. Tidak harus demikian, yang penting niatnya. Dia niatkan sedekah itu untuk kedua orang tuanya yang telah meninggal. Li'annaha tatasarrafu min maliha wa yahurratun fi maliha. Kata beliau, kenapa yang demikian itu diperbolehkan? Karena seorang istri, seorang wanita, dia berhak untuk menggunakan harta pribadinya. Dia punya hak, punya wewenang untuk menggunakan harta pribadinya. Wa hiya hurratun fi maliha, dia punya kebebasan untuk mengelola hartanya, untuk memanfaatkan hartanya. Statusnya sebagai wanita merdeka, tidak seperti budak atau hamba sahaya. Kalau budak tidak boleh melakukan sedekah dengan harta milik majikannya, tidak boleh. Harus dengan seizin majikannya. Namun seorang muslim atau muslimah yang merdeka, dia punya kebebasan untuk mengelola hartanya. Fi hududi ma syara'ahu Allah Ta'ala, dalam batasan-batasan yang diperbolehkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hendaknya melakukan sedekah dalam hal-hal yang baik atau dengan tujuan yang baik. Dan di antara dalil yang menunjukkan diperbolehkannya seorang istri melakukan sedekah dengan harta pribadinya tanpa seizin suami adalah kisah para sahabat wanita yang melakukan sedekah setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan khutbah Idul Fitri. Nabi Alaihi Wasallam menyampaikan kepada mereka bahwa mayoritas penghuni neraka adalah para wanita, karena mereka banyak mengkufuri kebaikan suami, mengingkari kebaikan suami. Mereka juga memiliki akal yang dangkal. Mereka memiliki kekurangan dalam hal akal dan agamanya. Nah, kemudian Nabi SAW menghasung para sahabat wanita untuk melakukan sedekah. Tasaddaqna, kata beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan semerta-merta para sahabat wanita langsung melempar anting-anting mereka dan cincin-cincin mereka ke sebuah kain yang telah disediakan oleh Bilal radhiyallahu anhu. Kain tersebut dipegang oleh Bilal. Langsung mereka melempar semua perhiasan yang dimiliki. Mereka lakukan dengan spontan tanpa meminta izin kepada suami. Langsung dilakukan oleh mereka. Maka ulama mengatakan kalau begitu boleh melakukan sedekah tanpa seizin suami, dengan catatan tadi, dengan syarat harta tersebut milik pribadi sang istri, bukan milik suami. Dan juga di antara dalil yang menunjukkan hal tersebut adalah perbuatan Maimunah radhiyallahu anha. Maimunah salah seorang istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah membebaskan seorang budak tanpa seizin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah selesai, Maimunah menyampaikan hal tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau tidak mengingkarinya. Nabi alaihi wasallam hanya mengatakan, kalau seandainya budak itu kamu berikan kepada paman-pamanmu, lakana afdol, tentu akan lebih afdol atau a'zam ajran, atau lebih besar pahalanya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada pengingkaran sama sekali dari beliau sallallahu alaihi wasallam, sehingga menunjukkan diperbolehkannya seorang istri melakukan sedekah dengan harta pribadinya tanpa sepengetahuan suami. Wa shadaqatu 'amalun shalih wa yasilu thawabuha ila man tusaddiqu anhu. Kata beliau, sedekah merupakan sebuah amal soleh dan pahalanya akan sampai kepada pihak yang diniatkan untuk melakukan sedekah tersebut. Para ulama berpendapat sasaran sedekah bisa dilakukan kepada semua kerabat secara umum, bisa diniatkan untuk semua kerabat atau semua keluarga. Ini pendapat mayoritas para ulama. Namun sebagian ulama seperti Syekh Al-Albani rahimahullah berpendapat bahwa sedekah seperti ini hanya berlaku dari anak untuk kedua orang tua. Hanya satu jalur saja. Dari anak untuk kedua orang tua. Insyaallah pahalnya akan sampai kepada kedua orang tua. Dan ini yang disepakati oleh para ulama. Kalau sedekah anak untuk orang tua yang telah meninggal, maka ulama mengatakan hal tersebut diperbolehkan dan insyaallah pahalanya akan sampai kepada mereka. Para ulama telah sepakat mengenai hal tersebut. Yang diperselisihkan adalah ketika sedekah itu diniatkan untuk selain kedua orang tua yang telah meninggal. Untuk saudara kandung, untuk anak, untuk paman, bibi, atau yang lainnya. Itu yang diperselisihkan hukumnya oleh para ulama. Pahalanya sampai kepada mereka, idza taqabbalahu Allahu. Apabila Allah subhanahu wa ta'ala menerima sedekah tersebut. Kalau diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka insya Allah pahalanya akan sampai kepada mereka. Ini jawaban untuk pertanyaan yang pertama. Kemudian jawaban untuk pertanyaan yang kedua, amma an tatasaddaqo min mali zaujiha. Adapun seorang wanita bersedekah dengan menggunakan harta suaminya, wa huwa la yamna'u min dalik, sementara sang suami tidak melarangnya, wa 'arafat min zaujiha dalik, dan wanita itu bisa mengetahui bahwa suaminya akan ridho. Dia bisa memberikan kepastian atau bisa memprediksi bahwa suaminya insya Allah akan ridho. Meskipun tanpa seizinnya insya Allah akan ridho. Kalau demikian kondisinya, fala mani', maka tidak mengapa, tidak masalah. Atau diperbolehkan untuk melakukannya. Kalau diprediksi sang suami akan ridho. Dan masing-masing istri tentu mengetahui bagaimana karakter suaminya. Ada kalanya seorang suami itu sangat dermawan, memberikan kebebasan sepenuhnya kepada sang istri untuk mengelola hartanya. Silakan, harta saya dimanfaatkan, dikelola dalam hal-hal yang baik, diberi izin secara umum. Maka tidak masalah menggunakan harta suami tanpa seizinnya dalam hal-hal yang baik. Namun terkadang ada seorang suami, na'udzubillah min dzalik, yang sangat perhitungan, yang sangat bakhil, ya tidak boleh menggunakan hartanya tanpa seizin dan sepengetahuannya. Maka kalau kondisinya seperti itu, sang istri harus meminta izin terlebih dahulu kepada suaminya untuk melakukan sedekah atau untuk kepentingan-kepentingan yang lainnya. Demikian dijelaskan oleh beliau hafizullah ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Subhanallahi walhamdulillah.